Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua ini adalah kajian tafsir, yaitu tafsir Juz Amma. Kita telah sampai pada surat Al-Infitar. Al-Infitar apa artinya? Pak Rudi. Nah, terbelah atau terpecah. Apa yang terbelah? Dijawab Pak Siswo, langit ya. Jadi surat ini menggambarkan tentang kejadian-kejadian peristiwa pada hari kiamat nanti. Kita baca penggalan ayat yang baru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang baik-baik itu akan berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang fajir pendosa itu akan berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan kelak. Wama hum anha bighaibin, dan mereka tidak bisa gaib, mereka tidak bisa lari, mereka tidak bisa barakallahu fikum keluar kalau sudah masuk di tempat tadi. Wama adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Allah mengatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaumuddin itu adalah hari di mana sebuah jiwa tidak memiliki hak atas jiwa yang lainnya sedikit, dan urusan semuanya pada hari itu di tangan Allah. Jadi hari pembalasan itu sudah nafsi-nafsi. Ya, barakallahu fikum. Kita akan benar-benar bertanggung jawab atas pribadi kita masing-masing. Barakallahu. Nah, kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innal abrara lafi na'imin. Hadza bayanun linnihayati wal jazai. Ayat ini merupakan penjelasan tentang akhir yang akan dirasakan oleh masing-masing manusia, wal jazai, dan pembalasan yang akan mereka peroleh. Di ayat ini merupakan penjelasan dari Allah tentang akhir, ya, dari perjalanan kita, dan barakallahu fikum, balasan bagi perbuatan kita. Allah mengatakan innal abrar jam'u birrin. Abrar itu bentuk jamak dari bir, yang artinya kebaikan. Wahum kathirun, naam, fi'lal khair. Ya, wahum kathiru fi'lal khair. Mereka ini adalah orang-orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu namanya abror. Abror itu adalah orang-orang yang sering melakukan kebaikan. Al-mutaba'iduna 'anil syarr. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari keburukan, kejelekan. Itu namanya abrar. Orang yang sering melakukan kebaikan dan berusaha untuk menjauhi kejelekan. La fi na'imin ay na'imun fil qalbi wa na'imun fil badani. Orang-orang yang baik di akhirat kelak berada dalam kenikmatan. Allah katakan, dijelaskan oleh Syekh, yaitu kenikmatan di dalam hati dan kenikmatan pada badan. Jadi pada saat itu manusia benar-benar merasakan kenikmatan dalam kondisi yang paling sempurna. Ya. Hatinya merasa nikmat, badannya juga merasa nikmat. Walihada la tajidu ahadan atyaba atau atyabu qalban wala an'amu balan minal abrar ahlil bir. Oleh karena itu Anda akan mendapati atau Anda tidak akan mendapati seseorang yang lebih baik hatinya, ya, yang lebih merasakan nikmat, ya, pikirannya daripada orang-orang yang baik. Artinya barakallahu fikum, kita akan mendapatkan orang yang bersih hatinya, baik, orang yang benar-benar dia bisa menikmati hidupnya, itu adalah al-abrar. Orang-orang yang abrar barakallahu. Hatta qala ba'du salaf, sampai kata beliau sebagian salaf mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Ucapan ma'ruf dari Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Beliau mengatakan seandainya para raja itu tahu, seandainya para pangeran itu tahu apa yang kita rasakan. Perasaan kita, maksudnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang barakallahu fikum ngerti agama, bagaimana nikmatnya, pastilah mereka para penguasa tadi akan, ya, menyiksa kita dengan pedang-pedang mereka dalam rangka untuk merampas, dalam rangka untuk mengambil kenikmatan itu dari kita. Ini menggambarkan, gak tahu kita merasakan yang sama atau tidak. Iya, tapi salamnya sampai seperti itu. Seandainya raja itu tahu, seandainya pangeran itu tahu apa yang saya rasakan dengan, ya, menekuni ilmu agama ini, apa yang saya rasakan dengan mengamalkan ilmu agama ini, mengajarkan ilmu agama ini, seandainya mereka tahu, pasti mereka akan merampas itu dari saya, dari kita. Artinya mereka memang benar-benar menikmati ilmu agama ini. Maka saya bilang tadi, gak tahu kita ngerasakan yang sama atau tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, datang ya, taklim hujan-hujan deras, barakallahu fikum. Nah, ya, bagi yang meresapi itu merasakan nikmat. Barakallahu fikum ya. Baik. Bagi yang merasakan nikmatnya, barakallahu. Tapi yang tidak merasakan nikmatnya, wes, hujan ibu raja. Nah, barakallahu fikum ya. Ada alasan. Oh, sholat aja boleh di rumah. Masa taklim gak boleh? Nah, gitu ya. Manusia memang seperti itu. Tapi itu yang dikatakan oleh salah. Seandainya raja-raja dan pangeran itu tahu bagaimana perasaan kita senangnya dengan ilmu, dengan agama ini, dengan amal. Seandainya mereka tahu, pasti mereka akan merampas itu dari kita. Wa hadha an-na'imu al-hasilu yakunu fid dunya wa fil akhirah, katanya. Kenikmatan yang dirasakan bagi orang-orang abrar itu ketika dunia dan juga ketika di akhirat. Mereka merasakan nikmat itu. Barakallahu. Bagaimana yang pernah juga kita barangkali belum sering, ya. Kalau orang lain melihat dia itu menderita, ya, orang yang melihat itu yang justru nggak tega, tapi sebenarnya yang menjalani nikmat. Ya baru dia, kalau sekeluarga, ya kan, bawa rombongnya naik motor apa itu, tosa kan, ya orang mikirnya, wah. Gimana itu ya? Ya kan? Dari Lamongan jauh sana tuh, masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita mikir, kasihan ya Pak Rudi. Nah, tapi Pak Rudinya enjoy-enjoy saja beliau. Coba ya. Dinikmati sama beliau. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sampai pada tinggal seperti itu, barakallahu fikum. Orang enggak merasakan nikmat yang kita rasakan. Baik. Seperti barakallahu fikum ya, contoh yang saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak itu kan Aisyah yang merasa kasihan toh. Iya. Sampean kan wis dapat jaminan toh, Mas. Iya. Sudah diampuni dosanya kok. Cek nemeni ibadahnya kok santai ayalah gitu ya. Nah, istrinya merasa apa? Kasihan. Iya. Tapi Rasul mengatakan afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Barakallahu. Ini beliau sebenarnya menikmati itu. Barakallahu. Seperti juga barakallahu fikum Nabi Ayyub. Iya. Nah, barakallahu. Kan sampai istrinya sendiri yang Mas sampaikan Nabi, doanya makbul, doa yang minta ya. Naam leren musibahnya ini kepada Gusti Allah. Apa jawab Nabi Ayyub? Di kita ini sudah hidup nikmat berapa tahun? Ini baru 3 tahun saja masa kita enggak bisa sampai. Ya kan? Jadi orang yang dari luar itu melihat orang yang abror ini seolah menderita. Tapi barakallahu fikum, dia sebenarnya menikmati itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Amma fil akhirah, kata beliau, fal jannah. Adapun nikmat yang akan diperoleh orang-orang baik tadi adalah surganya Allah. Amma fid dunya fa na'imul qalbi wa tumanninatuhu waridahu biqadaillahi wa qadari. Ini sudah hakikat nikmat dunia. Ya. Kalau di akhirat nikmat terbaik itu jannah. Tapi kalau di dunia nikmat itu adalah nikmat hati. Ya, jiwa itu tentram, tenang, ya, ridha dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Hadza huwan na'imul hakiki. Itulah nikmat yang hakiki. Ya, kalau hati ini bisa tentrem, jiwa ini tenang, barakallahu fikum, ridha dengan semua ketetapan Allah, sudah itu enggak ada lagi. Apa yang mereka cari barakallahu fikum dari rumah yang mewah kalau bukan ingin mencari ketenangan? Iya. Kendaraan yang nyaman barakallahu fikum, uang yang banyak, istri yang cantik, anak yang sehat, semuanya kan mencari apa? Ketenangan jiwa kan? Itu semua adalah barakallahu fikum wasilah. Barakallahu. Wasilah untuk mencapai nikmat yang hakiki tadi. Biar jiwa ini tentram, tenang, barakallahu fikum, ya. Bisa ridha dengan semua keputusan Allah. Nah, itu sudah nikmat. Barakallahu fikum. Nah. Kata beliau, "Laisa na'im fid dunya an tatarafa." Ya. Tayyib badanian. Nikmat itu, kata beliau, nikmat dunia itu bukanlah dengan barakallahu fikum. Tayyib, Anda hidup dengan glamor, mewah, ya. Badan Anda benar-benar merasa barakallahu fikum na'am, nyaman. Tayyib. Dan barakallahu fikum banyak, ya, orang-orang yang sebenarnya bersandiwara. Ya. Kita melihat orang ini dalam kenikmatan. Enak benar ya Pak Pulan itu ya. Masya Allah, mobilnya aja Ferrari. Seng. Gitu ya. Masuk itu maknyus. Nyes. Nah, barakallahu. Lihat rumahnya. Masya Allah, ya. Barakallahu fikum. Dayib. Duitnya banyak. Di sana ada rumah, ada tanah, punya ini, punya ini. Kita melihat enak. Padahal orang ini merasakan neraka. Nah, barakallahu fikum. Dayib. Kita gak tahu. Iya. Konflik yang ada di dalam batinnya dia. Barakallahu fikum. Nah, banyak manusia-manusia yang seperti itu. Barakallahu fikum. Sebenarnya dia itu gelisah. Sebenarnya dia itu resah, sebenarnya dia itu galau. Tapi dia ingin menampakkan kepada manusia kalau dia apa? Barakallahu fikum, bahagia. Barakallahu. Baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan konsep bahagia. Ya. Nabi mengatakan man asbaha barakallahu fikum aminan fisir bihi mu'afan fi jasadi walahu ta'amu yaumihi ka'anna izad lahu dunia. Nabi mengatakan orang yang ketika pagi hari itu dia merasakan apa? Aman, tentram, ya. Anak keluarganya barakallahu fikum sehat semua. Nah, pokoknya aman. Bagi itu enggak ada banyak-banyak masalah. Barakallahu fikum. Mu'afan fi jasadih. Jasadnya sehat. Naam. Dan dia punya makanan yang cukup pada hari itu. Maka kata beliau seolah-olah dunia itu telah dikumpulkan untuk dirinya. Iya. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana dalam Islam. Barakallahu fikum. Kona ahid. Iya, barakallahu. Cuman untuk sampai pada level qanaah itu yang perlu kita pelajari memang. Itu Pak Gun ya. Karena memang Rasul menggambarkan sifat manusia itu barakallahu fikum na'am haris to. Madhibani ja'iani ursila ila ghanamin biafsadila min hirsil mar'i alal mali wasyarab. Tidaklah dua serigala liar yang kelaparan ketika dia dilepas untuk menyerang seekor domba yang sendirian, itu masih kalah. Ya, ambisinya masih kalah kerusakannya dibandingkan dengan seorang manusia yang berambisi terhadap harta dan kedudukan. Itu lebih ganas daripada serigala manusia itu kalau sudah gila harta. Sudah ambisi dengan jabatan, kedudukan. Nah, ya, lebih mengerikan, lebih ganas daripada serigala. Itu Nabi yang menggambarkan. Dan beliau gambarkan serigala lapar, dua, bukan satu serigalanya. Dua, menyerang seekor domba yang sendirian. Kita bisa menggambarkan ya, bagaimana kengerian dia mencakar-cakar domba tadi. Itu masih kalah sama dengan apa? Dibandingkan dengan manusia yang sedang berambisi. Nah, barakallahu. Dan juga harus mengatakan manhumani la yasba'an, ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah kenyang. Manhumun fil ilmi wa manhumun fil dunya. Yang pertama orang yang haus dengan ilmu dan orang yang haus dengan dunia. Enggak akan pernah kenyang. Ya. Ilmu itu semakin digali, kita tidak akan puas. Makin haus. Makanya barakallahu fikum, para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengungkapkan tingkatan ilmu orang yang paling tertinggi kapan? Ketika dia merasa bodoh. Bisa ya. Justru orang itu ilmunya dangkal, ya. Dia baru sampai tingkatan dasar belum, tingkatan apa? Permukaan belum dasar. Itu orangnya sombong. Tingkatan ilmu pertama kali itu apa? Abu Syibr namanya. Abu Syibr itu orang yang sok, ya. Baru Syibr. Syibr itu sekilan. Ilmunya itu baru sekilan, tapi sudah gayanya luar biasa. Itu manusia. Kalau dia masih sombong dengan ilmunya, membanggakan, saya itu seperti ini, nah, saya itu dapat gelar ini, belajar itu. Dia menyombongkan, nah, kamu masih belum apa-apa. Ya. Kalau orang itu masih sombong dengan ilmunya, itu tanda ilmunya masih dangkal. Naik lagi barakallahu fikum seorang itu, ya, kalau sudah mulai mendalam ilmunya, tawadhu. Dia akan apa? Tawadhu, rendah diri. Barakallahu. Padahal dia masya Allah segudang ya prestasi, segudang tanda jasa. Karena dia terus belajar, barakallahu fikum, na'am, dia tahu, ya, di atas langit masih ada langit. Dia melihat ke atas, masih banyak yang lebih pintar, masih banyak yang lebih berprestasi. Maksudnya dia tawadhu, tidak membanggakan dirinya, barakallahu fikum. Dan yang paling tinggi, kata beliau, ketika orang itu menyadari kalau dia adalah bodoh. Jadi orang yang dalam ilmunya itu bukan orang yang merasa pinter. Tapi apa? Orang yang merasa bodoh. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia terus belajar. Dia terus menggali. Dia tahu masalah ini. Ternyata ini macam-macam nih. Ada penjelasannya. Seperti ini. Wah, semakin dia dalami, semakin dia merasa, waduh, ternyata saya ini belum ada apa-apanya. Nah, barakallahu. Itu ya dijelaskan oleh mereka barakallahu fikum dari ulama kita. Sehingga apa? Orang itu kalau sudah cinta sama ilmu agama, nah, barakallahu fikum, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Makanya Imam Ahmad ditanya, kemana-mana bawa terus alat tulis dengan ini. Ya, sampai kapan? Nah, hatta atau ila mata ma'al mahbar. Jenengan itu bawa alat tulis sampai kapan sih Imam? Imam Ahmad. Beliau mengatakan ma'al mahbar ilal maqbar. Iya. Saya akan terus bersama alat tulis ini sampai saya ke kuburan. Artinya sampai mati. Dalam ucapan yang lain dia mengatakan barakallahu fikum, sampai kapan orang itu menuntut ilmu? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Ucapan Imam Salaf. Jadi menuntut ilmu itu enggak ada selesainya. Barakallahu fikum. Terus ya, barakallahu fikum. Naam. Tidak berhenti dengan gelar mufti. Tidak berhenti dengan gelar prof. Tidak berhenti barakallahu fikum dengan sekian banyak prestasi atau jabatan. Orang itu kalau memang dia benar-benar seorang penuntut ilmu sejati, dia akan terus belajar. Yeah. Tidak akan pernah puas. Terus begitu juga orang yang barakallahu fikum haus terhadap dunia, enggak akan pernah puas. Rasul menggambarkan seandainya dia sudah punya emas sepenuh lembah atau setinggi gunung, dia akan cari yang berikutnya. Nah, terus ya, yeah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaihi iklan barakallahu. Bal kata beliau an-na'im na'imul qalbi. Yang benar kata beliau hakikat dari kenikmatan itu adalah kenikmatan hati. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ya kita cari sesuatu yang memang benar-benar akan mendatangkan ketentraman dan barakallahu fikum, na'am, ketenangan dalam jiwa kita. Jawabannya apa? Ilmu. Iya, dengan ilmu dan amal saleh. Ketika kita semakin banyak memiliki ilmu tentang agama ini dan semakin banyak juga amal yang kita lakukan, kita akan ya stabil. Jiwa kita itu tentram, tenang bawaannya, ya. Bisa dilihat. Itu menandakan kalau kita itu menuntut ilmunya ada hasilnya. Yang tadinya sebelum ikut pengajian temperamen, gerasah gusuh, gegabah. Nah, lisannya susah dikendalikan, ya. Kalau sudah marah itu sudah semua apa yang ada di kebun binatang itu keluar dari kecebong, ya, sampai macam-macam. Nah, barakallahu fikum. Ya, amuba, barakallahu fikum, keluar semua. Nah, setelah dia mengikuti pengajian, lihat, ya, kok dia bisa lebih tenang bawaannya, ya, tidak gampang terpancing emosinya. Berarti itu ada bagus. Ada apa? Ada efek. Nah, itu tanda keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Ketika bisa merubah sifat-sifat negatif yang ada pada kita, itu tanda indikasi, indikator. Kalau menuntut ilmu kita itu ada manfaat. Tapi kalau enggak ada perubahan atau bahkan tambah parah, wah, barakallahu fikum, harus segera ya menyadari dan memperbaiki diri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naftahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.